akan membekas dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contoh misalkan di awal-awal penulis menyebutkan bahwa jika seorang hamba mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat pemberi manfaat dan pemberi mudarat, dan Allah lah yang maha memberi dan Allah lah yang maha menahan pemberian, Allah lah di tangannya pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan, maka jika seorang hamba mengetahui nama dan sifat Allah seperti ini, maka itu akan membuahkan pada dirinya sifat tawakal kepada Allah, baik secara lahir ataupun secara batin. Kemudian juga pada kesempatan yang lain di dalam bab ini, penulis mengatakan jika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat, bukankah ini sifat dan bukankah ini nama As-Sami' Al-Basir, tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah walau seberat biji sawi pun di langit dan di dunia, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala walau apa yang dibesitkan dalam hati, maka yang seperti ini akan memberikan pelajaran kepada dia bahwasanya dia semestinya harus menjaga lisannya, menjaga anggota tubuhnya, menjaga apa yang terbesit di dalam hatinya. Semua yang tidak diridhai oleh Allah dia hilangkan, karena Allah la yuhitu bihi ilman, ilmunya tidak ada yang membatasinya, seluruhnya diilmui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhfa 'alaihi khafiyah, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha pemurah, maha baik, maha penyayang, maha luas kebaikannya, dan apa saja Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, yang diminta oleh hambanya, yang tidak diminta oleh hambanya, Allah berikan. Maka yang seperti ini akan memberikan pelajaran ataupun peribadatan kepada diri seorang hamba, akhirnya dia hanya berharap kepada Allah, kuat harapannya kepada Allah, sangat bersandar kepada Allah, menjadikan Allah As-Samad, zat yang seluruh makhluk meminta kepadanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jika seorang hamba mengetahui Allah maha adil, yang berbuat dosa disiksa, yang berbuat pahala diberi pahala, Allah Subhanahu wa ta'ala maha membalas dendam, Allah dapat murka, artinya bisa murka, dan Allah mempunyai siksa yang pedih, maka yang seperti ini menimbulkan rasa khauf, khasyah, rasa takut dan sikap mawas diri, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis juga mengatakan, jika seorang hamba mengetahui kan keagungan Allah, tingginya sifat Allah, tingginya kedudukan Allah, tingginya zat Allah, maka pada saat itu akan menumbuhkan di dalam diri seorang hamba untuk selalu tunduk patuh, untuk selalu tunduk patuh dalam mengerjakan seluruh amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini semua kan mempunyai konsekuensi-konsekuensi. Orang yang mengetahui ini dari Allah, maka akan tumbuh pada dirinya sifat ini. Orang yang mengetahui sifat ini yang dimiliki Allah, akan tumbuh pada dirinya sifat ini. Terus seperti itu. Itu pentingnya belajar asma wa sifat. Jika seorang mengetahui akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kekurangan sedikit pun yang dimiliki oleh Allah. Allah maha sempurna, maha indah, maha baik, maha dari segala maha. Ini menumbuhkan rasa cinta di dalam diri seorang hamba. Dan dengan rasa cinta tersebut, ibadah ada semacam rasa semangat padanya. Bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar ritual yang dia kerjakan setiap harinya. Wudhunya bermakna, jalannya dari rumah menuju masjidnya bermakna, bangun subuhnya bermakna. Kenapa? Karena dia mencintai Allah. Kapan bisa cinta kepada Allah? Ketika kita melihat yang indah, yang sempurna keindahannya, tidak ada kekurangan padanya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini sangat bermanfaat. Ini sangat penting kita pelajari asma wa sifat. Karena peribadatan kita akan tegak dengan belajar asma wa sifat. Dari sinilah para ulama mengatakan, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu dikarenakan mulianya yang kita ilmui. Ilmu asma wa sifat mulia. Kenapa? Karena yang dipelajari siapa? Allah yang paling mulia. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang paling mulia. Sekarang kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Penulis mengatakan di halaman 159, wa idza 'alima al-'abdu bi kamalillahi wa jamalihi awjaba lahu hadza mahabbatan khassatan wa syauqan 'aziman ila liqa'illah. Apabila seorang hamba mengetahui kesempurnaan Allah dan keindahannya, maka hal ini mewajibkan baginya kecintaan khusus dan kerinduan besar kepada perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah hal yang sangat menarik, Pak. Terutama tatkala hati sudah mulai goyah. Jiwa sudah lebih condong kepada dunia yang sementara. Tersibukkan dengan amalan-amalan hanya dunia. Konsepnya cuma dunia. Tujuannya, orientasinya cuma dunia. Maka pada saat itu tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah? Ketika seorang mengetahui kesempurnaan sifat, kesempurnaan zat, kesempurnaan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih luar biasa lagi, kenapa akhirnya kalau orang mengetahui kesempurnaan Allah, maka dia akhirnya mencintai Allah, kemudian timbul rasa ingin bertemu dengan Allah, karena Allah yang dia sembah selama ini, yang dia tidak pernah bisa lihat dengan kasat mata, tetapi dia merasa sangat dekat dengannya. Semua permasalahan dia berikan kepada Allah. Ini menumbuhkan rasa rindu ingin bertemu dengan zat yang selama ini saya rukuk kepadanya. Saya sujud hanya untuknya. Saya berzikir menyebut nama-namanya, tapi belum pernah saya lihat. Ini yang menumbuhkan rasa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian orang yang dipenuhi dengan rasa cinta, tidak akan takut dia mati. Bahkan dia ingin bersegera. Seperti misalkan Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Tatkala peperangan Uhud, Rasulullah SAW terdesak Kemudian beliau waktu itu makan kurma. Kata Anas bin Nadhr, ini kurma terlalu lama untuk dimakan. Akhirnya beliau pun menghadap musuh. Tidak ada pada saat itu kecuali ingin memperjuangkan agama Allah. Makanya tatkala perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu maulana la maula lakum qatlana fil jannah wa qatlakum finnar. Allah penolong kami dan kalian tidak ada yang menolong. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kalian tidak ada yang menolong. Yang mati dari kami sekitar 70-an orang itu di dalam surga. Dan yang mati dari kalian di dalam neraka. Ini menunjukkan kecintaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi seorang sahabat datang ke sebuah istana orang kafir. Kemudian dia sampai ke depan istana, ada permadani yang menyampaikan kepada singgasana sang raja. Dia naik kuda. Langsung dia tambatkan kuda tersebut di tiang-tiang istana di samping singgasana raja. Kemudian dia mengatakan, Aslim taslam wa illa atika birijalin yuhibbunal maut minal haya. Wahai fulan, masuk Islamlah engkau, maka kamu akan selamat. Jika tidak, aku akan datangi engkau dengan orang-orang yang lebih mencintai kematiannya dibandingkan kehidupannya. Ini tumbuh kenapa? Karena rasa ingin bertemu dengan Allah. Kapan ingin bertemu dengan Allah? Ketika dia mengetahui Allah Maha Sempurna. Dan kalau seandainya seorang dalam hati hamba ini ada rasa ingin bertemu dengan Allah, maka keinginan-keinginan dunia yang meresahkan hati sudah selesai, berkurang. Salah satu pelipur lara kegalauan adalah keinginan kita bertemu dengan Allah. Bertemu dengan zat yang selama ini memberikan makan dan minum kepada kita. Bertemu dengan zat yang selama ini kalau kita punya permasalahan, kita langsung menada tangan kepada Allah. Bertemu dengan zat yang selama ini agamanya kita anut. Bertemu dengan zat yang selama ini nikmat-nikmatnya kita rasakan setiap saat. Bertemu dengan zat yang maha sempurna, sang pencipta langit dan bumi. Bertemu dengan zat yang nanti di akhirat semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan zat tatkala hati kita sedih, tatkala hati kita resah, kita langsung mengucapkan, ya Allah, tolongkan. Ya Allah, beri petunjuk kepada kami. Ini yang membuat hati seseorang kadang-kadang tidak takut untuk mati. Karena dia ingin setelah kematian, dia ingin bertemu dengan zat yang dia rindui selama ini. Mengalahkan kerinduannya kepada orang tuanya yang sudah mati. Mengalahkan kerinduannya kepada seseorang yang paling dia cinta. Zat Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita beragama Islam tanpa kita mendaftar, tanpa kita membayar. Zat yang selama ini memilih kita untuk ikut andil memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan disertai dosa-dosa yang kita miliki. Lihat kemudian penulis mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'a." Dan siapa cinta berjumpa Allah, niscaya Allah cinta berjumpa dengannya. La raiba anna hadha yuthmiru fil 'abdi anwa'an katsiratan fil 'ibadah. Makanya di dalam Al-Qur'an tercela sekali orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang bahwa orang-orang yang lupa akan bertemu dengan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang tercela. Coba amalkan amalan ini. Tatkala hati kita resah, gelisah, keras, coba pikirkan kesempurnaan Allah yang kita sembah selama ini. Wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah memberikan seluruh apa yang kita minta. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kesempurnaan Allah dapat terlihat dari kesempurnaan penciptaannya. Dan kesempurnaannya yang paling dekat ada pada diri kita. Amalkan ini tatkala kita resah, tatkala kita gelisah dengan perkara dunia. Amalkan bahwa Allah Maha Sempurna dengan segala macam kesempurnaannya. Maka niscaya kita ingin bertemu dengan Allah. Niscaya kita ingin rindu bertemu dengan Zat yang selama ini menyelamatkan kita dari dosa kesyirik. Yang selama ini menyelamatkan kita sehingga memberikan petunjuk kepada kita. Wallahi, ini adalah obat yang paling luar biasa. Menghidupkan hati kembali. Hati-hati yang sudah usang, hati-hati yang sudah basi. Perasaan-perasaan yang sudah mulai luntur untuk beribadah dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan para nabi alaihissalatu wassalam berdakwah mati-matian. Ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dilempar, dimasukkan ke dalam api, Jibril datang menawarkan bantuan, tetapi beliau mengatakan, "Ama ilaika fala wa ilallahi fabala." Adapun aku disuruh minta tolong kepada engkau, wahai Jibril, maka itu tidak akan pernah mungkin sama sekali. Padahal waktu itu beliau sangat membutuhkan bantuan. Karena dia tahu Allah Maha Sempurna. karena Jibril tahu kalaupun mati saya akan bertemu dengan Allah yang saya cinta. Ini yang menyebabkan Nabi Yunus alaihissalam tetap terang hatinya di dalam kegelapan, kegelapan dan kegelapan, kegelapan lautan, kegelapan malam, kegelapan perut ikan. Kalaupun saya mati, saya akan bertemu dengan Allah yang saya cinta. Ini yang menyebabkan seseorang kadang-kadang meninggalkan harta yang diharamkan, meskipun omsetnya ratusan miliar, dia ingin tinggalkan. Karena kalaupun mati, mati kelaparan, saya akan bertemu dengan Allah yang saya cintai. Yang karenanya saya tinggalkan hal yang haram itu. Dan mustahil Allah yang maha sempurna menghinakan hambanya yang ingin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan ini indah sekali di dalam hati seorang manusia. Coba rasakan, coba amalkan. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah ingin bertemu dengannya. Penulis mengatakan, wala raiba anna hadha yuthmiru fil 'abdi anwa'an katsiratan min al-'ibadah. Tidak diragukan lagi hal ini, yaitu meyakini Allah maha sempurna. Hal ini membuahkan pada hamba macam-macam ibadah yang sangat banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Makanya Allah berfirman, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya sesuatu apapun. Dalam Al-Baqarah ayat 110. Penulis mengatakan, wa bihadza yu'lam, dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Wa bihadza yu'lam anna al-'ubudiyyata bi jami'i anwa'iha raji'atun ila al-muqtadati al-asma' wa sifat. Ini ringkasan semua. Jadi apa yang beliau sebutkan, ini ringkasannya. Dengan ini diketahui bahwa peribadatan dengan semua jenisnya, terutama ibadah qalbiyah, ya, terutama ibadah-ibadah hati, kembali kepada konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah karena itu merupakan perkara yang ditekankan bagi setiap hamba. Ya. Walihada fa innahu yata'akkadu ala kulli abdin muslim an ya'rifa rabbahu wa ya'rifa asma'ahu wa sifatahu wa sifatihi ma'rifatan sahihatan salimatan. Oleh karena itu merupakan perkara yang ditekankan bagi setiap hamba muslim agar mengenal Rabb-nya serta mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya dengan pengetahuan yang sahih lagi selamat. Nah, ini perlu diperhatikan. Pengetahuannya harus benar, sahih dan selamat. Bukan pengetahuan orang-orang yang keliru dalam memahami asma dan sifat Allah. Bagaimana pengetahuan yang keliru? Yaitu pengetahuan yang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dipenuhi dengan tamtsil, memisalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, yang dipenuhi dengan takyif, yaitu membagaimanakan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang tidak benar dan keliru. Yang ketiga yaitu dengan ta'til, yaitu meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu dengan tashbih, yaitu menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ataupun tahrif, yaitu merubah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang akan membuahkan jenis-jenis ibadah yang sudah saya sebutkan tadi adalah pengenalan yang benar, bukan pengenalan yang salah. Pengenalan yang benar dan selamat dari kesalahan. Wa an ya'lama ma tadammanathu wa atharaha wa mujibatil ilmi biha. فبهذا يعظم حظ العبد ويكمل نصيبه من الخير. Lihat bagaimana mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dengan pengetahuan tersebut menumbuhkan rasa tawakal. Ya, rasa-rasa apa saja tadi? Yang pertama, rasa tawakal. Ya, kemudian yang kedua rasa penjagaan, muraqabah, penjagaan terhadap lisan. Yang ketiga yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian rasa harap. Ya. Kemudian rasa tunduk patuh kepada Allah. Kemudian rasa cinta kepada Allah. Ini lihat, yang seperti ini akan tumbuh kapan? Ketika seseorang memahami asma wa sifat dengan pemahaman yang benar. Makanya penulis mengatakan di sini, lihat, mengetahui kandungannya, pengaruh-pengaruhnya, dan lam ya'lam dzalika lam yakun 'aliman li ma'anil asma wala mustafidan bi dzikriha ma tadullu 'alaihi minal ma'ani. Sebelum saya baca artinya, ada orang kadang-kadang nama-nama Allah itu dia hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al malik al quddus as salam al mu'min al muhaimin al aziz al jabbar al mutakabbir. Dia hafal asma wa sifat, tapi yang menjadi ukuran bukan hafalannya. Bagaimana hafalan yang dia hafal tersebut masuk maknanya, meresap maknanya ke dalam hati. Ketika dia meyakini Allah Maha Sami', Maha Basir, Maha Melihat, Maha Mendengar, maka yang ada dalam dirinya adalah muraqabah, penjagaan. Nah, ini yang bermanfaat. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Umar At-Talmanki. Beliau mengatakan, termasuk kesempurnaan pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang dengannya orang berdoa, penghafalnya berhak mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Ya, yang dengannya dia berdoa, dengan nama-nama tersebut dia berdoa. Penghafal nama-nama tersebut dia mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asman." Man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama 99 nama. Mi'atun illa wahidah. 100 kurang 1 kata Rasul. Man ahsaha, siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Nah, maksud menghafal di sini bukan hanya sekedar hafalan sebagaimana orang menghafal Quran. Enggak. Tapi maksud menghafal di sini dia menghafal namanya, memahami konsekuensi-konsekuensinya, dan akhirnya meresapkan ke dalam hatinya. Ini yang bermanfaat, yang kata Rasul, siapa yang menghafalnya dia akan masuk ke dalam surga. Itu yang disebutkan oleh penulis, ada perkataan Al-Imam Abu Umar At-Talmanki rahimahullah, termasuk kesempurnaan pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang dengannya orang berdoa dan penghafalnya mendapatkan berhak mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu maksudnya. Ya, adalah pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat dan kandungan-kandungannya yang berupa faidah-faidah serta apa yang ditunjukkannya dari hakikat-hakikat. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, bukan hanya sekedar menghafal, tahu nama-nama Allah ini ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Bukan. Tetapi bagaimana nama-nama tersebut mempunyai kandungan yang dengan kandungan tersebut meresap di dalam hatinya dan menumbuhkan ibadah kepada Allah. Itu yang yang akhirnya mendapatkan seperti yang disebutkan dalam hadis. Siapa yang menghafalnya, dia masuk dalam surga. Karena kalau cuma ukuran penghafalan, semua banyak yang menghafal. Ya, jangan 99 nama. Nomor handphone 100 hafal sih. Ya, ini pada ikhwan yang tidak, bukan ukuran penghafalan, tetapi penghafalan yang menumbuhkan kandungan-kandungan dalam hati. Kemudian penulis mengatakan, barang siapa tidak mengetahui hal itu, maka dia belum mengetahui makna-makna dari nama-nama, dan tidak juga memperoleh manfaat dengan menyebutnya dari apa yang ditunjukkan berupa makna-makna tersebut. Enggak manfaat orang kalau seandainya cuma menyebutkan nama-nama Allah, tapi tidak meresap ke dalam hatinya, tidak memasukkan kandungan-kandungannya, tidak menumbuhkan ibadah-ibadah dari mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Ya. Hari Rabu pagi belajar asma wa sifat. Siang nanti ketika jualan curang. Siang nanti ketika bekerja ingin mengambil dana-dana yang bukan dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Ini belajar nama-nama dan sifat-sifatnya tidak menumbuhkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak manfaat dan ini tidak masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian wallahu almarju an yuwaffiqana wa iyyakum li tahqiqi dhalik wal qiyami bihi ala ahsani jahal fa huwa subhanahu sami'u du'a wa ahlur raja wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Hanya Allah tempat mengharap untuk memberi taufik kepada kami dan kalian agar dapat merealisasikan hal itu. Apa hal itu yang kita realisasikan? Yaitu memahami asma wa sifat, mendapatkan kandungan-kandungannya, diresapkan di dalam hati, dan menumbuhkan amal-amal yang ada pada hati kita, pada jiwa kita. Rasa tawakal, rasa harap, rasa takut, rasa muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta dan semisalnya, dan melaksanakannya dengan sebaik-baik keadaan. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonan, patut dijadikan tumpuan harapan, dan Dia cukup bagi kita serta sebaik-baik tempat menyerahkan urusan. Ini alhamdulillah bab yang ke-22 selesai, dan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab yang ke-23. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan dan amal-amal saleh. Ini yang bisa kita pelajari, wallahu alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.